Akan tetapi kemana Nabi Ya'qub itu curhat? Kemana Nabi Ya'qub itu mengadu akan musibah, akan cobaan ibtila yang telah menimpa Nabi Ya'qub alaihissalam? Kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ashku batti wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadu, ashku batti, akan kesusahan yang menimpa diriku, wa huzni, dan akan kesedihan diriku, kepada siapa? Ilallah. Pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat disayangkan sekali, banyak para pemuda, pemudi, mereka mengadu kemana? Ke Facebook. Tulis status, ngadu di situ. Dan inilah kekurangan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ditimpa musibah, ditimpa suatu cobaan, akan tapi kemana ngadunya? Di Facebook. Padahal kalau seandainya dia mengadu kepada Allah, ini cobaan ini datang kepada siapa? Datang dari mana? Dari Allah. Maka solusi di mana? Minta sama siapa solusinya? Sama Facebook. Sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan cobaan, dan maka solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang Yahudi, minta ke mana? Dinding ratapan itu. Jangan sampai Facebook kita penuh dengan ratapan kita, penuh dengan gundahan kita, penuh dengan aduan kita. Jangan, penuhi aduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata beliau pada umatnya? Liyas'al ahadukum rabbah, hendaklah setiap kalian meminta kepada Rabbnya apa hajatahu, seluruh kebutuhannya. Sampai-sampai apa? Hatta sisa na'lihi idan qata, sampai itu tali sepatu kalau putus minta sama siapa? Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai tali sepatu yang gampang, yang mudah, tapi kalau seandainya putus, maka minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah. Kita ini punya Allah, kita punya Rabb. Kita tahu nih Rabb memberi kita cobaan, maka solusinya sampai dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan enggak perlu ngadu yang enggak-enggak. Hidupnya susah, mending aku mati. Besoknya mati beturun itu. Kecelakaan. Jadi itu dulu pernah terjadi seperti itu. Yang enggak-enggak ngadu di Facebook. Ya Allah kabulkan. Kalau mati Allah mati, takdirkan mati dia. Dia minta dia untuk mati. Maka enggak perlu yang aneh-aneh. Kita punya Allah ini Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa dengan ribuan masalah, maka ada jutaan solusi. Itu yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada banyak kemudahan. Kalau ada ribuan masalah, maka ada ribuan, ada jutaan solusi. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mana kita nih? Kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu kita nih mengikuti orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepada dinding, ratapan. Itu jadi ratapan mereka, dinding itu. Apa kita jadikan dinding Facebook itu sebagai ratapan juga? Maka la tattabi'anna sunnana man kana qablakum syibran bi syibrin dhira'an bi dhira'in. Dan kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang Yahudi, orang Nasrani. Apa? Syibran bi syibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in. Satu hasta demi satu hasta. Hatta raudakhala juhra dabbin ladakhaltumuh, kata Rasulullah SAW. Seandainya ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu masuk dalam juhra dabbin, ke dalam lubang biawak, maka apa? Ladakhaltumuh, kalian akan memasukinya. Maka apa kita akan begitu seperti mereka? Enggak. Kita nih tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, maka gimana solusinya? Di Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau putus tali sepatu, kata Nabi SAW, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, kalau ada banyak masalah yang datang pada kita, maka ingat dan yakinlah banyak, lebih banyak solusinya lagi. Sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada banyak kemudahan.